Ciptaan Maha Kuasa, gelapnya dunia bagi seorang yang buta. Berjalan saja butuh tongkat di tangannya. Sungguh pahit bagi seseorang yang buta. Oh Tuhan, ciptaan